Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Ahibbati fillah, hari ini tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Tanggal 8 Dzulhijjah adalah hari yang dikenal dengan Yaumut Tarwiyah. Hari di mana para jemaah haji meninggalkan rumah-rumah mereka. Meninggalkan tempat persinggahan mereka. Berbondong-bondong menuju ke Mina. Seharian penuh mereka di Mina. Salat duhur di Mina. Asar di Mina. Maghrib di Mina, Isya, dan Subuh di Mina. Baru keesokan harinya, mereka akan menuju ke Padang Arafah. Hibati fillah mengingatkan dengan keutamaan hari-hari yang tersisa dari 10 awal Dzulhijjah. Besok adalah hari Arafah. Kalau bicara takbir, sejak awal Dzulhijjah kita bertakbir. Hanya saja esok hari setelah sholat subuh itu dimulai takbir yang terikat dengan sesudah sholat. Maka perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahlil dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham. Kemudian berpuasalah. Besok tanggal 9, yang kita tahu mereka yang di Padang Arafah tidak dianjurkan buat mereka untuk berpuasa. Tapi yang di luar Arafah, maka kita tahu pahala puasa Arafah. Tukaffiru as-sanatal madhiyah was-sanatal qabilah. Menghapuskan dosa tahun lalu dan tahun depan. Bagaimana kita mendapatkan sebuah pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, penghapusan dosa, hanya dengan puasa sehari. Oleh karena itu, di kalangan salafus salih ketika mereka masuk hari Arafah, ya, di malam harinya mereka membangunkan keluarganya, anak-anaknya dibangunin, pembantunya dibangunin untuk melaksanakan sahur dan berpuasa di hari Arafah. Maka hari ini saatnya kita men-share tentang ibadah Arafah. Berkaitan dengan puasanya, sampaikan kepada kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita. Sampaikan tentang doa di hari Arafah. Tentang ucapan-ucapan yang mulia, yang seharusnya seorang muslim membasahi lidahnya dengan ucapan tersebut. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk. Walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan bagaimana kisah peperangan Uhud. Bagaimana sahabat Nabi radhiyallahu anhu Hamzah terbunuh. Kematian sejatinya buat orang-orang di medan perang. Itu salah satu yang mereka harapkan. Seorang muslim tatkala berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh, ada dua kemuliaan. Pulang selamat membawa harta rampasan perang, atau mati syahid mendapatkan surga Allah SWT dan bidadari-bidadari yang menanti dan menyambutnya. Dan orang yang mati syahid itu tidak merasakan sakaratul maut, sakitnya dicabutnya nyawa, kecuali seperti digigit sama semut. Ini juga kehormatan buat mereka. Cukup kilauan pedang yang dihunuskan, yang ke kanan dan ke kiri, itu sebagai rasa takut dia, rasa sakit dia, yang menggantikan sakit dia tatkala dicabut nyawanya dan mati di medan perang. Hamzah Sayyidus Syuhada, yang Nabi SAW seringkali datang ke Uhud mengucapkan salam kepada sahabat-sahabat Nabi yang tewas di perang Uhud itu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Masih di mute ya, mungkin di unmute dulu baru dibaca. Lanjutan perang Uhud dari kitab Fiqih Sirah Nabawiyah karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Qala al-muallif rahimahullah, malaikat juga ikut dalam perang Uhud ini. Dari Abu Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud dikawal oleh dua orang berpakaian putih berperang dengan gagah berani yang belum pernah aku melihat sebelumnya maupun sesudahnya. Ibnu Hajar mengomentari hadis di atas bahwa kedua orang yang mengawal beliau adalah Jibril dan Mikail. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Kehadiran malaikat di perang-perang adalah sesuatu yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Pada waktu perang Badar, kita sudah membahasnya. Di perang-perang yang lainnya, sejatinya Allah Azza wa Jal berfirman di surat Al-Anfal, ayat 12. Mungkin bisa dibuka. Di surah Al-Anfal, ayat 12. Di mana Allah Azza wa Jal, dialah yang memerintahkan bagi hamba-hambanya untuk berjuang. Dan dia pula yang berjanji akan membantu dan menolong mereka. Nah, silakan dibaca. Surat Al-Anfal, ayat 12. Bukan ini juga. Inilah jika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Barakallahu fikum. Dan Nabi mewahyukan kepada malaikat untuk menolong orang-orang yang beriman. Mengukuhkan hati mereka. Hadir. Menebas leher orang-orang musyrikin. Dan ketika perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas melihat itu. Dia melihat. Ahibati fillah. Ketika perang Uhud kita tahu nanti bagaimana para sahabat itu barisan mereka kocar-kacir. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal sama mereka. Namanya orang sedang ketakutan. Disitulah Allah Azza wa Jal menurunkan malaikatnya. Ada malaikat Jibril dan Mikail yang mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam, yang menghalau tebasan pedang, lemparan tombak atau arna panah dari orang-orang musyrikin. Yang kalau Jibril mau menghabisi semua pasukan musuh, mereka akan habis. Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap, jemaah. dibuka satu sayapnya, timur dan barat akan tertutup. Maka ini hikmah juga, bahwasanya memang umat Islam harus berperang, harus berjuang, tapi Allah menurunkan bantuan kepada mereka. Barakallahu fikum. Baik. Lanjut. Kemudian Allah pun memberikan kemenangan kepada kaum mukminin. Mereka menghalau kaum musyrikin dengan pedang sehingga mengakibatkan kekalahan fatal bagi kaum musyrikin. Mereka lari tunggang-langgang, sementara kaum perempuannya meneriakkan kesialan dan sumpah serapah. Kaum muslimin terus mendesak mereka dan berhasil mengumpulkan ghanimah rampasan perang yang sangat banyak. Sementara itu, pasukan pemanah melupakan pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meninggalkan posisinya. Mereka berkata, ayo kita kumpulkan ghanimah, teman-teman kita telah menang. Apa yang kalian tunggu lagi? Abdullah bin Ubayd berkata, apakah kalian lupa apa yang dipesankan Rasulullah kepada kalian? Khalid bin Walid yang melihat pos pemanah telah ditinggalkan, maka ia pun membawa pasukan berkudanya yang diikuti oleh Ikrimah dan berhasil menempati pos tersebut setelah membunuh Abdullah bin Jubair dan beberapa temannya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Di awal peperangan, tatkala mereka mengikuti arahan pemimpin mereka, taat dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlah pasukan yang hanya 700 orang berhasil menembus pasukan musuh, membuat orang-orang musyrikin kabur lari tunggang langgang. Bahkan para wanita yang sejatinya mereka itu didatangkan untuk mengorbankan semangat, memberikan motivasi kepada orang-orang musyrikin, mereka pun ikut lari dan kabur. Jadi pasukan musuh ini lari tunggang langgang sehingga melewatin perempuan-perempuan yang didatangkan untuk mengurak mereka. Dan namanya orang-orang musyrikin, mereka bikin tenda-tenda, mereka bikin tempat istirahat. Disitulah umat Islam berhasil menguasai harta rampasan perang. Ketika itu terjadi, pasukan pemanah yang berada di bukit Rumah, Jabal Rumah atau Jabal Ainain, mereka itu melihat. Mereka melihat dengan mata mereka, karena mereka berada di posisi atas. Mereka melihat bahwa pasukan musuh udah habis. Udah jauh mereka lari semuanya. Dan umat Islam sudah menguasai tenda-tenda orang-orang musyrikin dan menguasai harta rampasan perang. Maka yang berada di bukit ini merasa dia sedang nganggur. Gak ada kerjaan. Ya memang gak ada kerjaan. Awalnya kan mereka menghujani panah pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Akhirnya pasukan berkuda itu gak berani untuk datang. Lalu mereka duduk-duduk aja. Menonton. Subhanallah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan li kulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada cobaannya. Ada ujiannya. Dan ujian umatku harta. Maka mereka yang berada di atas bukit itu ngomong, ay qaum al-ghanimah, ay harta rampasan perang nih. Mereka baru merasakan harta rampasan perang sekali ketika perang Badar, dan kita tahu kondisi para sahabat selesai perang Badar itu ada sedikit pertikaian di antara mereka tentang bagaimana pembagian harta rampasan perang. Yang muda-muda yang mengejar musuh merasa dia yang paling berjasa. Yang tidak ikut ngejar musuh, yang mengumpulkan harta rampasan perang, merasa dia yang paling berjasa. Aku yang ngumpulin. Sedangkan mereka yang bersama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam jagain Nabi, merasa mereka yang paling berhak mendapatkan harta rampasan perang. Sampai akhirnya Allah turunkan surat Al-Anfal tentang bagaimana pembagian warisan. Pada waktu itu jumlah pasukan cuma 300. Sekarang jumlah pasukan 700. Yang 50 orang ini melihat kawan-kawan dia di bawah sedang ngumpulin harta rampasan perang, wa subhanallah jemaah. Di dalam agama kita, orang yang mengambil harta rampasan perang sebelum pembagian, artinya dimilikin, dia sembunyikan, maka akan jadi api neraka yang membakar diri. Maka yang 50 orang ini, sebagian di antara mereka mengatakan, ah ya ngapain, kita udah menang. Famadza tantadzirun? Apa yang kalian tungguin itu apa? Kalian di sini nungguin apa? Udah selesai perang ini. Abdullah bin Jubair, komandan pasukan pemanah, mengatakan, anasitum ma qala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian sudah lupa dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak peduli. Maka Allah mengatakan, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhirah. Ada di antara kalian orang-orang yang ambisinya dunia dan ada yang ambisinya akhirat. Ada. Thumma sarafakum anhum. Akhirnya itu harta rampasan perang yang mereka ingin mendapatkannya, mereka enggak dapat. Disebutkan turun dari bukit itu sekitar 35 orang. Kurang atau lebih, tersisa 15 orang. Abdullah bin Jubair tetap di sana. 15 orang dengan panah mereka sulit untuk menghadapi 200 pasukan berkuda. Mungkin kita bisa melihat gambarnya. Mana tadi Ana? Ana udah kirim gambar? Nah, bisa kita lihat ya maaf. Yang putih itu ada tulisannya Al-Muslimun. Yang merah itu orang-orang musyrikun. Kita juga ngelihat itu ada kebun-kebun kurma yang dilewatin umat Islam pada waktu malam Sabtu, hari Jumat ya. Jumat malam mereka melewatin kebun-kebun kurma, akhirnya mereka bisa berada di posisi yang putih itu. Dan mereka menjadikan bukit, ada bukit yang kecil. Nah, bukit kecil itu ada tulisan Jabalur Rumah. Kemudian di situ ada anak panah yang melingkar, yang berusaha untuk melingkar, itu ada tulisannya Iltifafu Khalid. Jadi Khalid bin Walid itu memutarin bukit kecil itu, jadi bukan memutarin Gunung Uhud, tapi memutarin bukit kecil itu, membunuh sahabat-sahabat yang berada di atas sana, yang tersisa dari 50 orang, mungkin 15 orang atau lebih. Abdullah bin Jubair juga terbunuh. Kemudian setelah itu mereka dapat menyerang dengan mudah umat Islam yang sedang menghadap ke arah musuh. Bungkok-bungkok mereka, bungkuk-bungkuk ngumpulin harta rampasan perang. Ya namanya orang ngumpulin, pedangnya ditaruh di mana? Ya taruh sudah pedangnya. Maka akhirnya diserang dari belakang oleh Khalid bin Walid. Dan kemudian nanti pasukan musuh yang mendengar suara ramai-ramai di belakang akan menyerang dari depan lagi, sehingga umat Islam seperti di antara dua rahang buaya. Nah, saya akan dilanjutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dalam perang Uhud kaum musyrikin dapat dikalahkan. Tiba-tiba Iblis lahmatullahi alaih berteriak, hai hamba-hamba Allah, kalian menang. Kemudian kaum musyrikin yang sebagian sudah lari meninggalkan medan perang balik kembali dan bergabung. Barakallahu fikum. Kita lihat Iblis hadir ketika orang-orang musyrikin di Mekah bermusyawarah tentang sikap apa yang harus diambil berkaitan dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam sebelum hijrah. Dia dalam wujud orang Najd yang tua yang hendak memberikan nasihat. Akhirnya si iblis ini memberikan saran, gimana kalau dikumpulkan setiap pemuda dari setiap kabilah, nanti mereka bunuh bareng-bareng Nabi Muhammad SAW. Ketika Bai'atul Aqabah yang kedua di Mina, bagaimana selesai bai'at, ada yang teriak, suara teriak nih, memberitahu orang-orang bahwasanya telah terjadi perjanjian nih antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Ansar. Dia teriak di sana. Kemudian ketika perang Badar, iblis hadir juga di sana. Bagaimana dia dalam wujud Suraqah bin Malik menjaminkan keamanan buat orang-orang musyrikin. Kemudian di perang Uhud, iblis pun hadir. Ini cerita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana iblis teriak mengatakan ai ibadullah. Subhanallah, iblis mengatakan hamba-hamba Allah. Dia mengatakan ai ibadullah ukhraqum. Faraja'at ulahum fajtaladat hiya wa ukhraqum. Disebutkan bahwasanya ketika iblis berteriak bahwasanya kalian telah menang di akhir kalian, di ujung kalian, sehingga orang-orang yang udah lari itu melihat, awalnya mereka orang kalau lari itu gak noleh karena takut ketangkep. Kita udah tahu kenapa singa itu, macan itu berhasil menerkam rusa atau kijang, padahal larinya lebih kencang kijang karena dia noleh. Dan orang-orang musyrikin tidak noleh. Karena tidak noleh, iblis teriak, kalian menang tuh, lihat tuh. Akhirnya mereka noleh, ternyata betul. Pasukan berkuda itu berada di ujung pasukan umat Islam. Dari belakang mereka menyerang. Maka tatkala itu yang awalnya kabur, balik lagi. Nah, barakallahu fikum. Dari Al-Barra berkata, hari itu kami menghadapi kaum musyrikin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tengah mengatur pasukan pemanah dan menunjuk Abdullah bin Jubair sebagai komandannya. Beliau berpesan, kalian jangan tinggalkan pos kalian sekalipun kami menang atau kalian melihat kami kalah, tidak perlu kalian turun membantu kami. Ketika perang berkecamuk, mereka kaum musyrikin lari tunggang langgang. Aku melihat kaum perempuannya mengangkat gaunnya sehingga terlihat perhiasan yang ada pada tubuhnya. Kemudian pasukan pemanah berteriak, "Ghanimah!" Abdullah bin Jubair berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita untuk tidak meninggalkan pos." Namun, mereka tidak memperdulikan sehingga terbunuhlah sebanyak 70 sahabat. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi tatkala pasukan umat Islam ini, pasukan pemanah itu turun, akibatnya 70 sahabat terbunuh. Yang awalnya mereka mendapatkan kemenangan. Jadi kalau dilihat, peperangan itu harus ada sinergi. Ada kekompakan di antara semua pasukan. Sehingga kalau ada satu yang melakukan kesalahan, tidak ikut aturan yang dibuat, yang terdampak bukan hanya dia loh. Semuanya akan terdampak. Kemaksiatan sebagian orang, kalau dibiarkan, akan berdampak sangat menakutkan. Dan memang betul, 70 lebih sahabat yang meninggal dunia. Gimana mereka tidak terbunuh? Jemaah? Orang namanya lagi duduk-duduk ngumpulin harta rampasan perang, tahu-tahu diserang dari belakang. Dan yang dari depan, orang-orang musyrikin yang awalnya kabur, mereka datang lagi balik, maka umat Islam kecepit. Sahabat-sahabat yang mulia terbunuh. Gara-gara kesalahan orang-orang yang gak semuanya. Beberapa orang. Ini pelajaran buat kita. Tatkala ada kemungkaran terjadi, kemaksiatan diperbuat dan kita tahu, maka antum tidak boleh mendiamkan. Kalau antum mendiamkan, berarti antum sedang mengundang azab Allah turun. Dan bukan hanya menimpa diri antum. Mus'ab bin Umair tewas ketika perang Uhud. Hamzah tewas. Abdullah bin Jahsy meninggal dunia. Subhanallah jemaah. Ada hal yang menarik ya berkaitan dengan kisah Abdullah bin Jahsy yang terbunuh sebelum perang Uhud. Nanti mungkin juga akan dibahas lebih dalam. Sebelum perang Uhud, Abdullah bin Jahsy ini ngomong sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad, yuk kita doa. Sa'ad akhirnya berdoa sama Abdullah bin Jahsy. Berdoalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdullah yang aminkan doa. Apa doanya? Dia mengatakan, ya Allah, kalau engkau pertemukan aku dengan musuh, maka pertemukan aku dengan musuh yang kuat dan gagah perkasa. Yuqatiluni wa uqatiru. Dia berusaha membunuhku dan aku berusaha membunuh dia. Kemudian aku dapat membunuh dia. Amin katanya. Abdullah bin Jahsy. Yo, kau sekarang yang doa. Doalah Abdullah bin Jahsy. Sama doanya. Ya Allah, kalau engkau pertemukan aku dengan musuh hari ini, berikan rizki. Allah merzukni aduan. Berikan rizki kepadaku musuh. Yang kuat, yang gagah, perkasa. Yang dia berusaha membunuhku dan aku berusaha membunuh dia. Kemudian dia berhasil membunuhku. Dan dia pun memotong telingaku dan hidungku. Lalu ketika hari kiamat aku dibangkitkan, engkau bertanya kepada aku, ya Allah, malak ya Abdullah, kenapa engkau kayak gitu ya Abdullah? Maka aku katakan, fika wa fi rasulika. Aku berjuang untukmu ya Allah dan membela Rasulmu SAW. Lalu engkau mengatakan, ya Allah, sodakta, benar. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas pernah cerita sama anaknya. Mengatakan bahwasanya doanya Abdullah bin Jahsy lebih baik daripada doa bapak. Selesai perang aku melihat telinganya, hidungnya itu dibikin kalung-kalung sama orang musyrikin. Digantungin di pohon-pohon jamaah. Orang-orang jahiliyah jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kita lanjutkan. Abu Sufyan sangat senang sekali seraya berkata, "Masih hidupkah Muhammad?" Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jangan kalian jawab." Abu Sufyan melanjutkan, "Masih hidupkah Ibnu Quhafah?" "Jangan dijawab," tegas beliau. "Masih hidupkah Umar?" "Jangan dijawab," segan Nabi lagi. "Kalau begitu mereka telah terbunuh. Seandainya mereka masih hidup, pasti mereka akan menjawabnya." Umar yang tidak mampu mengendalikan emosinya berkata, "Perkiraan kamu tidak benar, wahai musuh Allah. Semoga Allah akan selalu menghinakanmu." Abu Sufyan berkata, "Hidup Hubal." "Jawablah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat berkata, "Dengan apa kami harus menjawabnya?" Beliau berkata, "Katakan Allah lebih tinggi dan mulia." Abu Sufyan berkata lagi, "Kamu memiliki Tuhan Uzza yang mulia, sementara kalian tidak memiliki kemuliaan." "Jawablah," tergah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Dengan apa kami menjawabnya?" "Katakan Allah menolong kami, sementara kalian tidak memiliki penolong." Abu Sufyan berkata, "Hari ini kami telah menembus kekalahan kami pada perang Badar dan perang akan terus berlanjut. Kalian telah mendapatkan perlawanan yang seimbang. Aku tidak memerintahkannya dan kamu pun tidak mampu menjederaiku." Barakallahu fikum jemaah. Nah, di sini diceritakan bagaimana selesai peperangan. Jadi hadisnya hadis Al-Bara' bin Azib. Dia menceritakan bagaimana penyebab kekalahan itu terjadi. Dan setelah perang itu mereda ya. Sudah pada istirahat semua, pada capek. Orang-orang muslimin bertahan di Gunung Uhud. Datang Abu Sufyan. Dia bertanya, berteriak dari jarak yang terdengar. Ya. Dia mengatakan kepada mereka, "Afil qaumi Muhammad? Apakah masih ada Muhammad?" Nabi masih ada. Mereka enggak tahu udah meninggal apa belum. Maka mereka tanya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La tujibu," jangan dijawab. Jadi ada pertanyaan yang gak perlu dijawab. Pertanyaan kedua, Afil Qom Ibn Quhafa, Abu Bakar, ada, masih ada Abu Bakar. Abu Bakar masih ada enggak? Kenapa yang ditanya Abu Bakar? Orang musyrikin aja tahu sama kedudukan Abu Bakar. Bagaimana dengan orang-orang Syiah, Rafidhah, yang menganggap Abu Bakar tidak setia kepada Nabi SAW. Orang-orang kafir tahu nih. Maka yang ditanya, apakah ada Abu Bakar? Nabi mengatakan jangan dijawab. Yang ketiga, tanya lagi. Afikum Umar. Umar masih hidup. Nabi mengatakan, lah tujibu. Lalu katanya, siapa? Ketika tanya apakah ada Ibn Khattab, enggak jawab lagi. Maka Abu Sufyan mengatakan, oh berarti berarti mereka sudah pada mati semuanya. Kalau masih hidup, mereka akan menjawab. Umar enggak tahan, enggak kuat. Jadi kalau kita lihat karakter para sahabat nih, Nabi ini beda-beda. Bagaimana Abu Bakar dengan kelembutannya, bagaimana Umar dengan ketegasannya, bagaimana Utsman dengan malunya, bagaimana Ali bin Abi Thalib dengan keberaniannya. Subhanallah. Akhirnya karena Umar enggak tahan, maka Umar mengatakan, "Oh, wahai musuh Allah, perkiraanmu salah. Semua yang kau sebutkan itu masih Allah tetapkan, mereka masih hidup." Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, "Ulu Hubal, hidup Hubal." Di sini, kalau bicara tentang pribadi, Nabi mengatakan enggak usah dijawab. Tapi kalau berbicara tentang ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi enggak bisa diam. Nabi menyuruh para sahabat untuk menjawab. Apa jawabannya? Mereka mengatakan "Ulu Hubal." Maka jawabannya Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi dan lebih agung. Diam Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan lanal uzza wala uzza lakum. Uzza ini artinya dari aziza. Jadi yang terhormat gitu. Mereka mengatakan kita punya Tuhan Uzza, kalian enggak punya Uzza. Maka Nabi SAW menyuruh jawab, katakan kepada mereka, Allahu maulana wala maulalakum. Allah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung atau penolong. Akhirnya, Abu Sufyan mengatakan, yom biyom bi badar. Satu-satu kata. Badar kita kalah, sekarang kita menang. Satu-satu. Lalu, Abu Sufyan, tunggu jemaah. Iya, berarti imbang, perang imbang. Lalu dia mengatakan, kalian telah mendapatkan perlawanan seimbang. Ini yang salah jemaah. Astagfirullahaladzim. Tunggu jemaah cari pulpen. Kalian telah mendapatkan perlawanan yang seimbang, ini salah. Bahasa Arabnya itu watajiduna muslatan. Muslah itu artinya pencincangan. Kalian mendapati apa ya bahasanya? Apa kalau yang wajahnya dipotong, hidungnya dipotong, ya. mutilasi. Iya, kalian mendapati mutilasi. Atau arti mutilasi memang potong-potong gitu. Iya, yang kupingnya dipotong, yang hidungnya dipotong, hamzah perutnya dibelah, jantungnya dikeluarin. Itu muslah. Kata Abu Sufyan, kalian akan mendapati muslah. Karena kan pasukan umat Islam akhirnya bertahan di Gunung Uhud. Orang-orang kafir mendekati pasukan itu gak bisa. Karena memang mereka berada di atas, orang-orang musyrikin di bawah. Akhirnya orang-orang musyrikin kalau lewat yang namanya sahabat yang meninggal itu dipotong-potong, jemaah. Kupingnya dipotong, wajahnya dilukain semua, udah mati, perutnya dibelah. Abu Sufyan mengatakan, "Watajiduna muslatan. Lam amur biha. Aku tidak memerintahkannya." Nih. "Walam tasuni," dan hal itu tidak membuatku sedih gitu. Enggak. Artinya Abu Sufyan mengatakan, "Aku enggak nyuruh mutilasi itu. Tapi aku juga enggak merasa berat dengan itu terjadi." Walam tasuni. Nah. Mungkin bisa dibaca terjemahannya yang benar. Subhanallah, jemaah. Ya, silakan dibaca dulu. Abu Sufyan berkata, "Abu Sufyan berkata, hari ini kami telah menembus kekalahan kami pada perang Badar dan perang akan terus berlanjut. Kalian akan mendapati mutilasi. Aku tidak memerintahkannya dan kamu pun tidak mampu mencederaiku." Bukan, ini yang salah. Bukan kamu pun tidak mampu mencederaiku dan hal itu tidak menyusahkanku. Itu mungkin. Aku tidak memerintahkannya dan hal itu juga tidak akan menyusahkanku. Iya, apa ya bahasanya, Man? Tidak membuatku sedih lah. Tidak membuatku sedih. Kemudian sijal ini perang akan terus berlanjut, kayaknya enggak ya. Terjemahannya sijal itu perang itu imbang. Perang itu imbang. Tep, ada kulihan. Jadi Abu Sufyan seorang pemimpin di kalangan orang-orang musyrikin. Dia memang yang pemegang panji orang-orang musyrikin ya, Abu Sufyan ini. Sehingga dia jawabannya atau penjelasan dia diplomatis. Dia mengatakan, "Aku gak nyuruh, tapi itu juga gak membuat aku sedih." Gitu loh. Baik, bencana buat umat Islam, jamaah. Tafadhol dibaca. "Bencana telah menimpa umat Islam. Barisan mereka pun sempat kacau balau, sehingga kaum musyrikin berupaya untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar, tetapi dapat dihadang oleh Mus'ab dan kemudian ia pun membunuhnya karena menduga Mus'ab adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Barakallahu fikum. Naam jamaah. Ini bencana telah menimpa umat Islam, barisan mereka pun sempat kacau balau, sehingga kaum musyrikin berupaya. Ya, ada satu yang belum diterjemahkan di sini, jemaah. "Wa asbahu baina fakkai kammasyatin minal adu." Mereka seperti di antara dua apa namanya? Tang itu apa? Cadut, maksudnya cadut, jemaah. Bukan, seperti di dua jepit, ya itu tadi yang sampaikan, terjepit ya. Di sini disebutkan seperti di antara dua rahang buaya tadi, yang kasih contoh. Kenapa? Karena mereka berada di tengah-tengah, yang awalnya mereka berhadapan dengan musuh, sampai musuh kabur. Tapi ketika pasukan pemanah itu turun, diserang dari belakang, jadi umat Islam di tengah. Yang namanya di tengah diserang dari dua arah tuh, kecepit umat Islam. Ini yang menyebabkan akhirnya umat Islam lari dari arah kanan dan kiri. Sampai sebagian masuk ke kota Madinah. Dan tentunya yang menjadi target orang-orang musyrikin adalah membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini disebutkan Ibn Qomi'ah, iya, yang dia ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam, tapi akhirnya dihadapin oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan Mus'ab lah yang dibunuh oleh dia. Kita tahu Mus'ab pada waktu itu memegang bendera orang-orang muhajirin. Radiyallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, lanjutkan. sabarlah berita kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menimbulkan kekacauan dan kelemahan pada barisan kaum muslimin. Ada di antara mereka yang lari meninggalkan kancah peperangan menuju Madinah untuk mengurus kembali rumah dan kebunnya. Ada juga yang naik gunung lalu membuang senjatanya. Ada juga yang tetap berjuang membela agamanya. Anas bin Nadhar tampil di hadapan orang-orang seraya berkata, apa yang membuat kalian duduk-duduk saja? Mereka berkata, Rasulullah telah terbunuh. Anas berkata, wahai kalian semua, kalaupun Muhammad telah terbunuh, maka sesungguhnya Tuhan Muhammad tidak terbunuh. Lalu apa yang kalian akan kalian lakukan dalam kehidupan ini sepeninggalan Rasulullah? Berperanglah sebagaimana beliau berperang dan matilah sebagaimana beliau mati. Nah, lanjut. Lalu Anas berdoa, ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu dari apa yang mereka kaum muslimin katakan dan aku melepas diri dari apa yang dibawa oleh mereka kaum musyrikin. Kemudian Anas bertemu dengan Sa'ad bin Mu'adh. Saya berkata, ya Sa'ad, aku mencium aroma surga dari belakang Uhud. Kemudian ia pun memasuki kancah perang yang tengah berkecamuk dan terus berperang hingga syahid. Nah, lanjutkan. Sedikitnya terdapat 80 lebih luka pada tubuhnya yang disebabkan sabetan pedang di taman tombak dan anak panah. Barakallahu fikum. Nah, jemaah. Jadi tatkala berita meninggalnya Nabi alaihi salatu wasalam disebarkan oleh orang-orang musyrikin karena mereka berhasil membunuh Mus'ab bin Umair yang dikira Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, apa yang terjadi? Kita nih kalau lagi kerja semangat, tahu-tahu ditelepon. Fulan. Iya, ada apa? Ibumu meninggal dunia. Kira-kira gimana kondisi anak yang sedang semangat mendengar berita itu? Langsung lemas. Makanya terkadang kita memberikan informasi itu nunggu orang itu. Jangan kasih tahu, siapa yang ngasih tahu gitu. Ini terjadi di medan perang. Disebarkan berita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, orang yang paling dicintai oleh para sahabat Nabi. Orang yang paling indah yang pernah mereka jumpai di muka bumi. Diisukan meninggal dunia. Itu sahabat lemas. Dikatakan ada yang bingung lari ke gunung dilemparkan pedangnya. Ada yang sampai ke kota Madinah. Ketika melihat kekacauan tersebut, di sini ada sahabat Nabi namanya Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini pamannya Anas bin Malik atau kerabatnya Anas bin Malik. Nah, dia insya Allah pamannya Anas bin Malik. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam pulang perang Badar, Anas mengatakan, ya Rasulullah, minta maaf Anas gak bisa ikut waktu itu. Karena pada waktu perang Badar kan Nabi alaihissalatu wassalam memang mengatakan yang tunggangannya ada berangkat, yang gak ada gak usah berangkat. Apalagi ketika itu memang tidak ada rencana berperang, hanya rencananya menghadang pasukan musuh. Tapi ternyata terjadi peperangan yang sangat menentukan. Dan alhamdulillah umat Islam menang. Anas bin Nadhr mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, minta maaf aku gak bisa ikut. Nanti Rasulullah SAW, ya, kalau Allah izinkan aku untuk berperang denganmu, aku akan tunjukkan apa yang Allah lihat nanti. Jadi gak berani ngomong macam-macam Anas bin Nadhr. Dan dia buktikan ketika perang, bagaimana tatkala sahabat pada lari tunggang-langgang, sebagian tetap berperang. Anas bin Nadhr melihat para sahabat udah duduk, pedangnya dilempari. Duduk, gak kuat, gak punya tenaga udah cuma. Apa kata Anas bin Nadhr? Dia mengatakan, ya kaum, kalian ngapain duduk-duduk? Kata mereka, Nabi alaihissalatu wassalam udah terbunuh. Maka Anas bin Nadir mengatakan, kalau Nabi Muhammad sudah terbunuh, Tuhannya Muhammad tidak terbunuh. Lalu Anas membangkitkan semangat mereka mengatakan, wama tasna'una bil hayat ba'da Rasulullah SAW. Terus kalian apa yang akan kalian lakukan dengan kehidupan setelah Nabi meninggal dunia? Ya udah kalian kalau memang mau perang sampai mati ikut Nabi SAW. Lalu Anas berdoa yang disebutkan doanya, Allah aku minta maaf ya Allah. Aku berlepas diri dari apa yang dilakukan orang-orang muslim dan apa yang dilakukan orang-orang musyrikin. Berjalanlah Anas ketemu sama Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal dunia arsy Allah bergetar. Dia mengatakan, ya Sa'ad, ya Sa'ad. Inni la'ajidu rihal jannah duna Uhud. Sa'ad, aku benar-benar mencium bau surga itu di bawah Uhud. Bukan di belakang Uhud, di bawah Uhud. Lalu dia masuk ke tengah-tengah pasukan musuh. Dan terus dia menghajar, menebas orang-orang musyrikin sampai dianya terbunuh. Bayangkan jamaah ketika terbunuh, tidak diketahuin dia itu siapa. Ada 80 lebih. Apalagi sudah 80 pedih tebasan pedang, tikaman, tombak, anak panah yang ada di tubuhnya. Belum lagi wajahnya itu sama orang musyrikin dicacah, dimutilasi. Gak ada yang tahu itu siapa. Kecuali adiknya. Adiknya Anas itu tahu karena kakaknya ini punya tanda di jari-jarinya. Dia tahu ini kakak dia. Subhanallah jamaah. Seperti itu mereka berjuang. Apa sih artinya dunia dan isinya jamaah? Kalau ternyata satu tempat di surga, 1 meter di surga kira-kira tempat meletakkan cemeti, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Subhanallah. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Di sekitar Rasulullah terdapat beberapa sahabat Muhajirin dan Ansar yang menjadikan dirinya sebagai tameng untuk melindunginya. Mereka benar-benar gigih dalam berjuang hingga Rasulullah berada di atas batu yang berada di atas gunung Uhud. Beliau mengalami luka yang cukup serius, giginya patah, bibir bawahnya dan keningnya robek. 2 mata besi masuk melukai pipi beliau yang kemudian dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dengan giginya hingga copot karena sangat dalamnya besi tersebut menancap pada wajah beliau. Barakallahu fikum. Kita lihat nih Nabi alaihissalam, umat Islam, kaum muslimin dimanapun antum berada. Kita mungkin sering sekarang disuguhi dengan tontonan-tontonan sebagian umat Islam yang kebal, yang pisau pun tak dapat melukai tangannya, yang pedang pun tak dapat menebas lehernya. Dulu cerita, sekarang kita bisa melihat di YouTube mungkin ada. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW tidak kebal. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam giginya patah, gigi serinya patah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bibir bawahnya terluka. Dan bagian jidatnya juga terluka sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan di sini ada gelang-gelang besi yang masuk ke pipi Nabi alaihi salatu wassalam. 2 mata besi, maksudnya 2 mata besi ini. Jadi kalau kita ngelihat di antara baju besi itu ada yang penutup kepala dan wajah yang rangkaian dari seperti rantai sama yang menutupin. Jadi besi yang digabungin sama besi-besi ya. Itu di wajahnya. Itu yang masuk ke pipi Nabi alaihi salatu wasallam. Luka Nabi alaihi salatu wasallam. Engkau kebal. Apa kehormatanmu sehingga engkau kebal? Apa kemuliaanmu? apa ketaatanmu kepada Allah SWT sehingga kau kebal. Dan kau tunjukkan kepada orang-orang. Kalau itu sebuah karamah yang mungkin engkau dilindungi sama Allah SWT, tapi tidak perlu engkau sombongkan kepada orang. Tapi itu hanyalah permainan, jemaah. Permainan. Nabi alaihi salatu wasallam terluka. Bagaimana Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu, yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaidah Amir bin Jarrah." Setiap umat itu ada yang ahli amanah, ada yang sangat amanah sekali. Dan yang adalah orang yang paling amanah atau aminu hadhihi al-umma adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah ini ketika melihat ada gelang-gelang masuk ke pipi Nabi alaihi salatu wasallam, dia tidak mencabut dengan tangannya. Karena ketika mencabut dengan tangan, ya kita tahulah kekuatan tangan kita dengan kekuatan gigi kita. Betapa sering kita kalau dikatakan untuk membuka ini dengan tangan kita enggak mampu. Kita untuk merobek ini dengan kanan kita enggak mampu. Tapi kita bisa melakukan dengan gigi kita dan itu lebih cepat. Dan Abu Ubaidah menggunakan gigi. Dia gigit gelang-gelang besi itu. Keluar gelang besi itu dan copot giginya Abu Ubaidah. Amir bin Jarrah. Dia jadi ompong jemaah. Apakah dia peduli kenal itu? Orang akan berkata jelek kalau orang itu ompong. Subhanallah. Ompongnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Karena itu disebabkan kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi indah buat dia. Semuanya kalau dengan cinta jadi indah. Apa yang sudah kita korbankan kalau kita melihat pengorbanan para sahabat Nabi. Bagaimana mereka melindungi Nabi alaihi salatu wasallam. Mus'ab bin Umair terbunuh. Yang penting kekasih dia tidak terbunuh. Nah, barakallahu fikum. Ketika kekalahan melanda disebabkan sikap membangkangnya para pemanah terhadap perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat yang terbunuh, yang kemudian dimutilasi oleh kaum musyrikin dengan cara memotong hidung dan telinga para syuhada serta membelah perut mereka dengan penuh kedengkian dan dendam kusumat. Sedikitnya 70 sahabat yang menjadi syuhada dan kebanyakan mereka adalah dari kalangan Ansar. Rasulullah memerintahkan untuk mengubur mereka pada lokasi mereka terbunuh. Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpun dua orang yang syuhada dalam satu baju kafan, kemudian beliau berkata, "Siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya?" Apabila sahabat menunjuk salah satunya, Rasulullah memasukkannya lebih dahulu ke liang lahat seraya berkata, "Aku menjadi saksi mereka kelak pada hari kiamat." Barakallahu fikum. Nam jamaah, di sini disebutkan kekalahan itu salah satu sebabnya adalah karena mereka tidak patuh dengan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Satu perintah ditinggalkan, satu larangan dilanggar. Jangan dianggap remeh dan sepele. 70 sahabat mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Yang awalnya mereka sudah menang. Kebanyakan yang meninggal adalah orang-orang Ansar. Kita akan lihat nanti bagaimana orang-orang Ansar berjuang jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam itu di perang Uhud ini beliau bersama 7 dari orang Ansar dan 2 dari kalangan Muhajirin. Mereka mundur ke arah gunung. Datang orang-orang musyrikin. Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuruddu ha'ula yakunu ma'i fil jannah." Siapa yang menghalau mereka akan bersamaku di surga. Itu sahabat Ansar satu persatu jemaah. Gugur. Sampai sampai tersisa Nabi bersama dua orang sahabat Muhajirin. Nabi mengatakan kita gak fair sama orang-orang Ansor, kata Nabi SAW. Akhirnya mereka dua berjuang. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Karena penguburan massal, banyak yang terbunuh. Untuk membuat kuburan untuk setiap jenazah berat. Akhirnya dikuburlah dua orang dalam satu liang. Tiga orang dalam satu liang. Dan Nabi SAW ketika merapikan jenazah itu, siapa yang di depan? Beliau tidak bertanya siapa yang paling tua. Beliau tidak bertanya siapa yang paling kaya. Siapa yang paling sukses dalam kehidupan ini. Nabi bertanya satu. Ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an. Ini buat para santriwati ya, yang sedang belajar Al-Quran. Mungkin engkau merasa gak dapat apa-apa. Kok kayaknya ada fulana-fulana yang terkenal, yang banyak hartanya, yang enak hidupnya. Seakan-akan engkau sedang berada di sebuah tempat menghafal Quran dan tidak dapat apa-apa. Subhanallah. Ketika engkau mati pun nanti akan ditaruh di depan. Nabi alaihissalam mengatakan, ayyuhuma aktsaru akhdhan lil Qur'an, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Maka ketika dikasih fulan, taruh di paling depan. Lalu beliau mengatakan, ana syahidun ala haula yaumal qiyamah. Aku akan menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat nanti di depan Allah SWT. Kalau mereka orang-orang yang sudah berjuang bersama aku. Subhanallah jemaah. Gimana ini? Nabi jadi saksi. Dalam persidangan kadangkala kita perlu saksi. Yang saksi itu ya membela kita. Meringankan kalau memang kita akan dihukum. Gimana kalau menjadi saksi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dilanjutkan. Tersebut banyak kaum muslimin yang mengalami luka. Kemudian Rasulullah kembali ke Madinah setelah mengubur para syuhada dan mengusir kaum muslimin hingga Hamra Asad untuk menunjukkan kekuatan umat Islam dan bahwa mereka tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi. Peristiwa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan alasan untuk memaki dan mencela oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kaum munafik dan orang-orang Yahudi. Mereka berkata, Muhammad hanya mencari kekuasaan. Dan mereka pun mengolok-olok Rasulullah sambil berkata, seandainya yang terbunuh bersama kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Barakallahu fikum. Tayyib jamaah. Setelah perang Uhud ini, banyak yang terluka. Kondisi mereka sedang shock. Banyak yang terbunuh. Orang-orang musyrikin pulang. Kalau dikatakan di sini mereka mengusir kaum musyrikin sampai ke Hamra'ul Asad. Jadi ketika orang musyrikin pulang, ada omongan orang musyrikin mau balik. Karena mereka belum selesai perangnya. Kok belum selesai? Iya. Bukankah tujuan orang-orang musyriki datang ke kota Madinah menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan itu tidak terjadi. Target mereka tidak tercapai. Maka ada omongan mereka mau balik. Ketika ada omongan tersebut, alladzina qala lahun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu ni'mal wakil. Ketika Nabi dengar berita itu, Nabi memerintahkan kepada semua pasukan yang ikut perang Uhud. Nabi mengatakan yang ikut perang Uhud, yang enggak ikut enggak boleh ikut. Untuk berangkat bersama beliau dalam kondisi luka mereka ke Hamra'ul Asad, ke satu lokasi untuk menghadapin orang musyrikin di sana. Tapi akhirnya tatkala mereka ditakut-takutin Mereka malah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Allah penolong kita, Allah pelindung kita. Malahan orang-orang musyrikin yang takut. Mereka kabur pulang. Bagaimana dengan kondisi kota Madinah? Kita tahu ada 300 pasukan yang enggak ikut perang. Ini yang enggak boleh ikut. Rencana mau ikut ke Hamrul Asad enggak perlu ikut kalian. Apa kata orang-orang munafikin? Bukannya mereka menolong orang-orang yang terluka, menghibur mereka, malahan mereka menyorakin umat Islam dengan mengatakan, oh, kalau kalian apa ikut kami, kalian nggak akan terbunuh. Kemudian orang-orang Yahudi juga menyebarkan isu. Apa isunya? Muhammad ini hanya pemburu kekuasaan. Hanya pemburu, bukan nabi maksudnya mereka. Barakallahu fikum, tapi yang terjadi telah terjadi, namun di balik itu ada banyak hikmah. Sehingga orang-orang munafikin kelihatan, oh ternyata kamu yang munafik. Selama ini pakai sarung, pakai baju kuku, mungkin pakai peci, pakai sorban kalau zaman dulu. Datang kajian bareng, makan bersama. Tapi dengan kejadian Uhud ini kelihatan belangmu. Dan berapa banyak peristiwa-peristiwa yang terus berulang di muka bumi ini, yang dengannya muncul wajah orang-orang munafikin. Barakallahu fikum. Lanjutkan. Dalam peristiwa ini, Allah menurunkan 60 ayat dalam surat Ali Imran, diawali dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qada'u tamin ahli kadzau ibnu mu'mina maq'ida liqitan, wallahu sami'un 'alim." Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Artinya perang Uhud ini sebagaimana perang Badar diceritakan, Allah juga menceritakan peristiwa perang Uhud ini. Disebutkan ada 60 ayat yang berkaitan dengan perang Uhud ini. Kalau di setiap ayat kita mengeluarkan hikmah dan pelajaran darinya, kita butuh berapa waktu untuk mengkaji dan mendalaminya. Makanya harapan kita nih, kajian tentang peperangan Nabi alaihi salatu wasallam itu terus diadakan. Oh, dulu udah pernah ya. Ceritakan lagi. Terus tiap tahun ceritakan. Enggak ada masalah. Agar apa? Agar orang itu sadar. Dengan apa yang telah terjadi dan agar mereka tidak mengulangin kesalahan tersebut. Kalau cerita di Indonesia ada cerita PKI. Yang setiap tahun dulu anak-anak SD ya disetelkan. Diceritakan aja. Bahwasanya memang pernah terjadi peristiwa yang kita perlu berhati-hati. Sebagaimana perang Uhud ini, kita ambil pelajaran darinya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk taat dan patuh kepada Allah dan tidak tergoda dengan keindahan dan kemewahan dunia ini. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah dari perang Uhud ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Silakan jika ada yang mau bertanya langsung. Mufatin. Nah, mungkin silakan di unmute. Mufatin silakan. Masih mut. Apa? Tiga tuan, tiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Ustaz, izin tanya, mbak nanya-nanya ya. Apa kalau kita melihat orang gitu Ustaz, dia melakukan, bisa melakukan kebaikan, kebaikan A misalnya gitu, tapi yang kita nggak mampu, tapi dia juga melakukan maksiat B, tapi kita mampu untuk meninggalkannya. Apa ya? Itu hidayah atau karunia dari Allah atau ya buat kita motivasi juga Ustaz. Dia aja bisa ngelakuin gitu. Apa mungkin kita juga insya Allah harus bisa. Atau kita dia kenapa ya dia kok maksiat itu padahal kayaknya gampang malah beratan tadi amalan yang dia bisa lakuin gitu Ustaz. Hmm. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikannya gimana Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah subhanallah. Kalau bicara melihat orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang banyak amal solehnya, maka kita harus termotivasi untuk lebih baik dari dia. Allah Azza wa Jal mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, ya. Wasabiqu, kita suruh bersegera, berlomba-lomba. Allah juga mengatakan, wafi dhalika falyatanafasil mutanafisun, ya. Dan yang seperti itu adalah mereka berlomba-lomba bersaing, ya. Allah juga mengatakan, fastabiqul khairat, dan kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Gimana sekarang posisi kita, tatkala kita melihat saudara kita bisa beramal kebajikan yang kita gak bisa. Ya, kita perlu punya niat, ya Allah, kok mampu fulan lakukan itu. Yang perlu kita lakukan tatkala melihat saudara kita melakukan kebaikan, doakan dia supaya istiqomah. Ya Allah, mudah-mudahan fulan istiqomah. Ini untuk menghindarkan hasad dari diri kita. Mudah-mudahan fulan istiqomah, ya Allah, dan mudah-mudahan aku punya kekuatan untuk beramal seperti fulan. Yang kedua, ketika kau melihat fulan berbuat maksiat, jangan engkau merendahkan fulan. Iya, kita tahu dia melakukan maksiat. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita bisa kasih nasihat dia. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu, ya bagaimana kita memotivasi dia untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Kita mampu meninggalkan kemaksiatan tersebut, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan merasa engkau lebih baik dari fulan. Perasaan-perasaan seperti ini kadang-kadang membuat kita jadi congkak. Maka kalau anti tadi melihat, fulan kan punya amal soleh. Mungkin amal solehnya itu kalau ditimbang sama dosanya bisa jadi lebih banyak amal solehnya. Mungkin seperti itu, karena nanti pada hari kiamat akan ada penimbangan. Pokoknya tugas kita tatkala melihat orang berbuat kebaikan, bagaimana itu menjadi motivator kita untuk berbuat kebaikan. Dan bagaimana kalau melihat dia berbuat dosa, kita doakan dia, kita dakwain dia, agar dia berubah dan menjadi lebih baik. Karena memang kadangkala masalahnya di hati kita, jemaah. Kita tuh akhirnya meremehkan orang. Kalau berkaitan dengan amalan dan dosa, sebenarnya kalau dilihat, yang lebih berat itu meninggalkan larangan atau melaksanakan perintah. Mungkin melaksanakan perintah itu berat karena memerlukan energi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku menyuruh kalian melakukan sesuatu, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Kenapa kalau melaksanakan sesuai kemampuan? Karena memang perlu kemampuan. Disuruh sedekah, enggak mampu. Disuruh sholat ke masjid, kakinya sakit. Enggak mampu di sini. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Tapi kalau aku melarang kalian tinggalkan. Kalau dilarang tinggalkan. Tadi antum menyebutkan sebenarnya ana lihat yang dilarang itu mudah untuk ditinggalkan. Iya. Karena larangan itu sebenarnya kita tidak melakukan sesuatu. Umpamanya dilarang minum khamr, ya udah kan enggak melakukan apa-apa kita. Tidak ada energi yang kita keluarkan, tapi nafsu kita di dalam itu cinta dengan larangan-larangan tersebut. Jadi kalau nanti mengatakan kenapa fulan bisa melakukan ketaatan tapi yang kemaksiatan kok masih padahal mudah. Tapi ada nafsu yang kadangkala dia belum kuat menahan nafsunya sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bi khair. Masya Allah, Ustaz, mau nanya Ustaz, kemarin kan ada ini Ustaz ya, kalau dosa kecil, kita lakukan terus menerus sehingga menjadi satu dosa besar gitu kan Ustaz? Ada pernah baca yang seperti itu Ustaz? Sedangkan kita ini kan pasti nggak luput dari dosa ya Ustaz ya. Misalnya contohnya gini Ustaz, anak tuh kan paling sering ya kalau mas, misalnya nih antara tugas nih Ustaz, tugas dan jabatan, kan ini disumpah Ustaz ya, kita sudah janji dengan orang gitu ya, harus datang jam sekian. Nah, terus bos besar di rumah belum pulang gitu Ustaz ya. Siap. Tunggu gitu, kalau tunggu tuh kita nggak bisa gitu, karena kondisinya memang mengharuskan seperti itu gimana ya Ustaz ya? Itu kan paling sering bilangnya, mana yang ya, paling minta maafnya mau tidur gitu. Tapi kalau terus-terusan, jangan-jangan dia nggak ridho terus jadi dosa besar Ustaz. Ini orangnya ada lagi dengar Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Iya jemaah, bos besar itu suami jemaah. Yang semua di tangan dia. Kalau dia kunci ini istrinya nggak bisa keluar. Baik. Kalau bicara dosa. Dosa itu ada dosa besar, dosa kecil ketika kita memandangnya. Tapi kalau dalam kita melihat kepada siapa kita berbuat dosa, kepada Allah Azza wa Jal. Yang senantiasa melihat kita, mengawasin kita. Dan dosa kecil itu dengan istighfar insya Allah akan dihilangkan. Tapi kalau terus-terusan kita melakukan dosa kecil, ditakutkan jadi kebiasaan. Kalau dosa sudah menjadi kebiasaan seseorang, engkau kadang-kadang melakukan itu walaupun gak punya keinginan. Na'udzubillah. Itu pembiasaan. Maka kita perlu meninggalkan dosa-dosa kecil tersebut. Kalau tadi dikatakan bagaimana seorang yang bekerja, seorang perempuan nih. Seorang perempuan kita tahu dia kalau bekerja mungkin dia ada kontrak kerja dengan perusahaan tersebut. Tapi di sisi lain dia juga punya suami. Yang dia juga punya kontrak, dia harus taat dan patuh sama suaminya. Sehingga tatkala dia bekerja pun harus ada izin suami. Tapi sekarang suami udah kasih izin, Ustaz. Tapi kondisinya pada waktu-waktu tertentu jadi ada izin umum, boleh kerja. Tapi pada waktu-waktu tertentu mamanya, suaminya ngomong, engkau gak usah berangkat kerja. Kayak gitu. Apa yang harus dilakukan istri? Taat. Ya udah gak usah berangkat kerja. Kalau memang aku kerja karena izin. Kalau tadi kata janji, ada janji sama klien atau apa ini itu. Tapi suami mengatakan jangan, anti segera batalkan janji tersebut. Supaya kita tidak membuat orang itu menunggu. Supaya kita tidak jadi ingkar janji sama tuh orang. Sampaikan. Alhamdulillah kondisi sekarang ini kan memang bisa lebih mudah. Kalau dulu mungkin sulit. Kita udah janji mau ketemuan jam 4. Tahu-tahu di rumah sama suami gak boleh berangkat. Tuh orang nungguin di sana. Sehingga dia akan waktunya habis tanpa manfaat karena menungguin kita. Dan kita juga gak datang. Tapi kalau sekarang insya Allah tadi tatkala memang suami melarang ya. Suami melarang, ya kita perlu menghubungin orang, kita udah punya janji sama dia, agar kita tidak terjebak dalam kesalahan sama orang tersebut. Karena tetap janji itu harus ditepatin. Dan tadi sumpah jabatan yang memang kita harus mengikutin kode etik yang dijalankan. Kalau terus-terusan suami melarang, ya ngomong aja sama suami. Bang, kalau gitu gak usah kerja aja lah anak bang. Daripada banyak orang sakit hati sama anak. Hasan ngurusin bos besar di rumah kan tetap insya Allah dapat fulus dari bos besar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai ini Abdullah bin Ubay bin Salul dengan kawan-kawannya yang mengundurkan diri itu. Nah, berarti jumlah kaum munafikin di Madinah itu lumayan banyak ya Ustaz, hampir sepertiganya seperti itu. Kemudian yang mereka mengolok-olok ketika Rasulullah kalah juga termasuk mereka yang lari dari medan perang itu atau mereka diberi uzur seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara yang 300 orang itu, tidak semuanya munafikin. Karena sebagian di antara mereka fi qulubihim marad. Ada penyakit di hatinya. Beriman, tapi lemah ya. Kalau kita bicara munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Karena munafik keyakinan ini kafir, jamaah. Tapi ada orang-orang yang punya sifat munafik, namun dia bukan munafik yang keluar dari Islam. Jadi itu orang-orang yang 300 orang itu, ya sebagian munafik, dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang berpenyakit hatinya, yang kadangkala masih bingung mereka. Ini kobilahnya, ini bosnya, umpamanya. Dia kalau nggak ikut nggak enak ya, maka mereka ikut. Adapun orang-orang yang mengolok-ngolok Nabi alaihi salatu wassalam, apakah mereka itu yang lari dari medan perang? Tidak. Yang 700 orang itu enggak ngolok-ngolok, mereka malah mereka yang diolok-olok sama orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin. Yang kata mereka, kalau kalian ikut kami, law kanu indana mamatu wa maqtilu. Kalau mereka bersama kami, mereka enggak akan mati dan mereka tidak akan terbunuh. Ini olokan datang dari orang-orang munafikin. Dan ini akan terus berulang. Jadi orang munafik itu bisa dari perbuatannya kelihatan, bisa dari ucapannya, tulisannya. Dan di masa sekarang mungkin orang-orang munafikin gak merasa ya kalau dia munafik, atau memang dia sebenarnya gak beriman, jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau bicara jumlah, mereka banyak. Tapi berapa jumlahnya? Gak disebutin. Nabi alaihissalatu wassalam juga menyebutkan kepada Hudzaifah bin Yaman beberapa nama. Fulan, fulan, fulan. Ada, nama itu ada. Tapi bukan semuanya. Namun mereka, kalau bicara jumlah mereka, cukup besar, mereka bangun masjid. Mereka bangun masjid, masjid Dirar yang kemudian dibakar sama Nabi SAW. Nanti insya Allah ada pembahasan bagaimana pembakaran masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin. Jadi kalau ada orang ngomong, masjid kok dibakar? Masjidnya orang munafikin dibakar. Tapi jangan membakar masjid yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Hada wallahu alam bissawab. Mana baca pertanyaan di ini dulu, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah mendaki Gunung Uhud. Ada Ummu Umaroh Nusaibah. Gimana kondisinya? Ya. Ummu Ammar atau Ummu Umar. Iya. Dia sahabat Nabi radhiyallahu taala anha yang memang sibuk pada waktu hari itu memindah air ya. Dia ngobatin para syuhada ketika itu ya. Bukan para syuhada, para pasukan yang terluka, dan bagaimana dia memberikan minuman kepada sahabat-sahabat yang mungkin lelah ya. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu itu memang bersama Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah. Bagaimana ketika luka di Nabi alaihi salatu wasallam itu dibersihkan sama air, ngambil air ternyata airnya bau pada waktu itu. Nabi enggak mau dengan itu, akhirnya diambil air yang lain, tapi darahnya itu tetap enggak mampet, jemaah. Akhirnya dibakarkan tikar, kemudian diletakkan di luka Nabi alaihi salatu wasallam sehingga lukanya tidak mengeluarkan darah pada waktu itu. Jadi Ummu Ammarah di antara sahabat wanita memang yang hadir pada waktu perang itu, dan dia kerjanya dia adalah membantu para sahabat Nabi, dan dia juga pegang senjata lah pada waktu itu, karena enggak ada jaminan orang-orang musyrikin tidak akan membunuh dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dari pertanyaan belum juga, Ustaz. Apa saksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang gugur dalam perang Uhud yang banyak hafalan Al-Qur'an? Apa saksi Rasulullah berlaku untuk para penghafal Al-Qur'an zaman sekarang? Barakallahu fikum. Yang pertama, kesaksian Nabi alaihi salatu wasallam itu bukan untuk penghafal Qur'annya sebenarnya. Tapi kesaksian Nabi alaihi salatu wasallam untuk sahabat-sahabat yang tewas di medan perang Uhud itu. Adapun hafalan Quran itu menjadi standar orang berada di depan. Sehingga yang berada di depan adalah mereka penghafal Al-Quranul Karim. Yang lebih banyak hafalan Quranul Karimnya. Adapun kalau bicara kesaksian Nabi SAW, Nabi itu akan menjadi saksi buat kita semuanya sebenarnya. Dan kita juga akan menjadi saksi atas apa yang disampaikan Nabi kepada umat Islam. kepada umat manusia secara keseluruhan. Jadi seperti ini, kesaksian itu bukan kesaksian khusus buat penghafal Al-Quran, tapi kesaksian untuk mereka yang tewas di perang Uhud, dan ada kesaksian Nabi yang umum untuk umat manusia. Wajibna bika ala haulai syahida. Kami akan mendatangkan engkau ke atas semua umat nanti itu sebagai saksi. Semua umat. Sallallahu ala nabina wasallam. Silakan Bu Lili. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau nanya mengenai sholat Idul Adha? Siap. Ana sebenarnya nggak tahu di dekat rumah ini ada yang mengadakan atau enggak. Tapi Ana sama ibu Ana kayaknya akan memilih sholat di rumah saja. Apa itu boleh atau enggak ya Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Iya jemaah. Kalau bicara sholat Id, Idul Fitr atau Idul Adha, kemarin sudah ramai dibahas ketika Ramadan. Ketika memang kondisi corona ini masih tinggi-tingginya ya. Kalau bicara tinggi-tingginya sebenarnya sekarang lebih tinggi daripada waktu itu. Cuma mungkin penanggulangannya mungkin yang pada waktu itu masih dalam proses, yang sekarang mungkin lebih baik insya Allah sih, mudah-mudahan lebih baik yang sekarang ini. Tapi seperti hukum yang dulu diceritakan, kalau memang daerah itu aman dari COVID-19, ini yang pertama. Artinya kalau bicara zona, ya zona itu kadangkala tidak terlalu bisa menjadi patokan. Karena Anda masih ingat dulu Jember ini, waktu ada yang positif 3 orang, 4 orang langsung merah. Merah jemaah. Berapa orang dulu merah? 10 orang? Awal-awal itu 10 orang merah. Sekarang ini 317, yang masih dirawat itu ada 150-an lebih, itu oranye. Kok bisa dulu 5 merah, sekarang 150 oranye jadinya? Ya nggak tahu, jadi penerapan zona itu, warna itu, apakah itu bisa menjadi sandaran kita dalam menentukan hukum nantinya? Oh ini zona yang memang sudah aman ya, sehingga kalau pemerintah sudah mengatakan aman, para ulama juga mengatakan aman, masjid sudah dibuka, sholat Idul Adha sudah diadakan umpamanya, di lapangan dengan protokol kesehatan, ana rasa jangan sholat di rumah. Sholat di musholah. Cari tahu, sekarang cari tahu nih, kan tinggal 2 hari. Dan sholat Idul Adha ini kan di lapangan, cari lapangan. Jadi anti kalau memang merasa gak aman, cari tempat yang menjauh. Jadi memang kita gak harus softnya bareng sama mereka udah. Kita cari jauh-jauhan gak apa-apa. Ini kalau memang kondisinya sudah aman. Tapi kalau ternyata di tempat anti yang awalnya dibuka kemudian ditutup lagi karena lonjakan kasus COVID-19, maka sholat di rumah. Seperti itu. Tapi kalau enggak, pilihannya cari musholah, cari masjid, cari tempat yang menjalankan protokol kesehatan. Seperti itu. Tapi kalau memang berat buat anti, ya enggak sholat pun, insya Allah, enggak apa-apa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, nambah lagi Ustaz. Itu no. Kalau... Ya. Kalau gini Ustaz, kan Ustaz bilang tuh ya, kan kita mati belum tentu ya, tapi gak sholat kita udah pasti gitu Ustaz ya. Ini berkaitan dengan ini Ustaz ya, kan kita gak tahu ya kita kena apa, kapan, ajal itu kan Ustaz ya. Kalau kita udah takut duluan, akhirnya jadi alasan untuk gak sholat gitu, oh, gak, maksudnya gak sholat di masjid Ustaz ya. Gitu, karena kemarin itu, mohon doanya juga Ustaz ya, teman apa sahabat Ana baru meninggal Ustaz hari Jumat kemarin ini. Jadi waktu Maret itu beliau bilang ke saya, kalau ada yang selamat di antara kita gitu Ustaz ya. Nanti kita saling melihat anak-anak ya gitu. Masya Allah. Tapi aku tetap sholat sih. Dia bilang gitu Ustaz, terlepas dari banyak belajar Ustaz ya, banyak belajar, ini pelajaran banget gitu Ustaz ya. Pertama itu orang itu benar dilihat di akhir hidupnya gitu Ustaz ya. Mau dia bagaimana ketika meninggal itu dia sempat bilang Ustaz, itu tanggal 15 Juli ya. Jadi itu kalau aku tuh kalau meninggal tuh pengennya hari Jumat gitu Ustaz. Iya. Hari Jumat dikuburkan sebelum sholat Jumat dan itu Allah ijabah. Terlepas dari bagaimana orangnya itu. Iya, iya. Dan sebelumnya itu dia sudah sempat bilang gitu Ustaz. Jadi hartaku itu ini. Nah, kita kan enggak ngerti Ustaz ya, gitu. Dan ternyata beliau meninggal bukan karena COVID, karena jantung gitu. Jadi yang di sini dilihat itu apa? Dia bilang, "Aku tuh tetap sholat." Nah, gitu aku sholat di masjid gitu, atau yang di mana pokoknya aku cari jamaah deh gitu Ustaz. Jadi sekarang ini kan di gembar-gembor ini jadinya udah sholat di rumah, kalau di rumah bisa jamaah gitu, kadang-kadang kan sholat di rumah tuh jadi nggak jamaah karena ada yang begini ada begitu gitu kan Ustaz, untuk kumpul tuh jadi susah gitu. Nah, tadinya kan kita teriak-teriak sholat itu udah azan udah panggil ayo pergi ke masjid, sekarang kan ya ini COVID ya udah sholat duluan nami apa gitu-gitu kan Ustaz. Yeah. Karena agak susah gitu. Jadi ini memang ana lihat kondisi new normal lah. Kondisi memang sekarang adaptasi baru ya. Tetap jaga kesehatan kita, protokol kesehatan dijaga. Ketika masjid itu alhamdulillah memperlakukan protokol kesehatan, ya kita sholat di masjid gitu loh. Namun tadi kita nggak bisa memberikan uraian hukum yang lebih detail lagi karena per daerah mungkin berbeda dan juga ada orang-orang yang ngerti sesuatu yang kadang-kadang kita nggak tahu. Betul. Ada orang-orang, ada dokter-dokter yang menyampaikan sesuatu kepada anak yang dia katakan Ustaz ini hanya untuk Ustaz, hanya untuk Ustaz. Jangan sampaikan kepada siapa-siapa. Anak cuma kepingin Ustaz lebih hati-hati. Jadi ada perkara-perkara yang wallahu a'lam ya, media juga seperti itu ya. Kemudian kondisi di negeri kita yang secara ekonomi mungkin ya berat ya. Tapi yang jelas urusan ibadah, ingat tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketakutan kita kepada COVID melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita lakukan, dosa kita kerjakan. Adapun protokol kesehatan kita benar-benar jaga karena takut terkena penyakit. Allah bisa berikan penyakit itu seperti tadi disebutkan, enggak harus kena COVID engkau mati. Enggak harus kena COVID engkau sakit. Ada penyakit-penyakit lain yang mungkin sedang menanti kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan orang munafik Ustaz. Ya. Bagaimana cara kita menjaga diri atau mengobati luka hati ketika kita menemui atau mendapati orang yang seperti itu Ustaz? Atau bagaimana kita cara menilai orang seperti itu agar tidak mudah percaya karena seperti itu orang, seperti apa maksudnya? Gini Ustaz. Jadi kan kalau kita kan dalam berteman kan mengutamakan husnuzon, apalagi sudah berhijrah, sudah kenal, sudah ngaji gitu ya, casingnya sudah fully gitu, sudah fully bercadar, di medsos juga kata-katanya baik, isinya juga Masya Allah gitu, terus berteman baik, itu kan ketika kita sudah percaya sama orang kan kadang kita ada curhat masalah pribadi segala macam gitu ya Ustaz, tapi seiring berjalannya waktu ternyata itu berbalik gitu Ustaz. Orang itu malah menggunakan rahasia kita untuk menjelekkan kita di depan orang, di depan yang sangat percaya kita gitu loh, yang semuanya dibanuver gitu dibalik gitu. Dan itu kan membuat luka ya Ustaz ya. Bagaimana caranya kita melakukan, terus bagaimana kita bisa mencegah diri dari orang seperti itu untuk tidak terlalu percaya gitu Ustaz. Iya. Barakallahu fikum. Jamaah, dalam pergaulan itu kita harus berhati-hati memilih kawan. Insyaallah semua sudah tahu kriterianya, hanya saja nih kawan tadi disebutkan casingnya udah full Ustaz, artinya udah bagus dia ini sehingga kita percaya sama dia. Ingat ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini sebelum ana jawab, ana akan sampaikan gimana kita menilai orang dulu. Bukan dari casingnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan tiga. Yang pertama, apakah engkau sudah pernah berurusan sama dia? Urusan uang, urusan harta, fulus? Belum. Supaya kita tahu, nih orang sama fulus seneng enggak gitu. Kalau masalah seneng sih, semua seneng sama fulus. Ya. Tapi gimana komitmen dia dengan uang ini? Yang pertama ini. Yang kedua, kita pernah jalan enggak sama dia? Safar. Bukan sekedar jalan ke tempat kajian, tapi melakukan perjalanan safar. Seperti umroh bareng, ya. Kemudian kemana bareng. Sehingga kita tahu nih, perjalanan itu menyingkap karakter seseorang. Yang ketiga, bertetanggaan sama dia. Kita tetanggaan sama dia enggak? Sehingga kita tahu keluar masuknya dia. Ketika kita 1, 2, 3 ini enggak kita dapatin, lalu kita hanya berpatokan kepada penampilannya aja, maka ya akhirnya kita banyak tertipu. Rasul SAW berdoa. Di antara doa beliau, subhanallah. Mungkin kita enggak pernah baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kawan khalil, ini kawan dekat, kekasih yang matanya senantiasa tertuju kepadaku dan hatinya mengawasin aku terus. In ra'a hasanatan dafanaha. Ini orang kalau melihat kebaikan dia tutupin. Wa in ra'a sayyi'atan adaa'aha. Kalau dia melihat keburukan kita, malah dia sebarkan. Mungkin itu yang terjadi sama Anti. Anti ternyata menjalin perkawanan, persahabatan dengan orang-orang yang pandai bermakar. Terus gimana sekarang? Ya udah, Anti harus hadapin realita ini. Kalau bicara sakit hati, ya mungkin Anti juga ada salah ketika curhat sama dia. Mungkin ada curhat-curhat yang sebenarnya ghibah. Nih, penting nih. Karena kadangkala jamaah, kita ini curhat, tapi sebenarnya ghibah. Ghibahnya di mana? Kita kalau mau curhat, kita kasih tahu, nih ada fulan kayak gini-gini. Nggak perlu dia tahu fulan. Gimana solusinya? Tapi kalau kita mengatakan, fulana itu kayak gini, kayak gitu. Ini bukan curhat. Yang ada anti riba. Menyebutkan keburukan orang itu boleh. Ketika kita datang kepada ustaz menyampaikan solusinya apa. Yang seperti ini. Jadi ada riba yang diperbolehkan. Maka nasihat anda buat anti. Anti banyak istighfar. Banyak mohon ampun sama Allah SWT. Kalau anti tadi dapat kawan seperti itu, ya mungkin anti pantas mendapatkan kawan seperti itu karena anti belum terlalu baik. Dan sekarang anti jadi lebih baik. Banyak-banyak baca doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Gimana dengan orang itu, Ustaz? Supaya anda enggak sakit hati, maafkan dia. Kalau benar tadi enggak kepingin sakit hati, maafkan dia. Lupakan dia. Udahlah urusan dia sama Allah SWT. Kalau bisa kita benar-benar enggak, ana maafin. Ana maafin dia. Kenapa? Ana juga banyak dosanya sama Allah SWT. Semoga Allah memaafkan ana. Insya Allah dengan cara seperti itu, tadi sakit hati itu hilang, luka itu hilang, cuma anti berhati-hati mencari kawan lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin pertanyaan terakhir jamaah. Tapi satu lagi yang panjang. Mengenai wukuf Arafah, Ustaz. Ya. Saat wukuf di Arafah, zuhur hingga terbenam, doa yang kita apakah doa kita di tanah air makbul juga, Ustaz, ataukah berkaitan dengan tempat saja? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai wukuf juga, kalau bicara doa, doa apa yang terbaik yang harus kita baca ya Ustaz? Atau doa Lailatul Qadar Ustaz, karena kan maknanya mohon ampun dan mohon amalan diterima, apakah boleh itu juga kita selalu baca Ustaz? Dan bicara waktu di Indonesia Ustaz, itu sekitar jam berapa ya Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Iya jemaah, berkaitan dengan fadilah hari Arafah. Yang pertama berkaitan dengan puasanya. Puasa Arafah itu untuk yang tidak berhaji. Sehingga yang haji enggak dapat fadilah puasanya. Memang dia enggak disyariatkan untuk puasa. Nabi alaihi salatu wasallam tidak berpuasa. Baik. Keutamaan diijabah doa. Apakah itu hanya untuk yang berada di padang Arafah atau untuk seluruh umat Islam? Ada khilaf di antara para ulama. Tapi mungkin pendapat yang lebih kuat itu lebih umum. Khairud du'a du'a'i Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa hari Arafah. Kalau bicara hari, maka yang wukuf itu statusnya adalah setelah matahari tergelincir. Karena mereka sedang ada kegiatan yang namanya wukuf. Sedangkan yang di seluruh penjuru dunia enggak ada kegiatan mereka. Mereka enggak ada wukuf. Yang ada mereka puasa. Kapan doa dikabulkan? Ya sehari itu kita baca doa. Apalagi mau berbuka, kita kondisi sedang berpuasa, harinya hari Arafah, ketika mau berbuka, apalagi kita tahu orang yang berpuasa doanya diijabah ketika dia berbuka. Itu lebih diijabah lagi. Baik, kemudian doa apa yang dibaca? Rasul SAW mengatakan khairud doa, doa ya Arafah, sebaiknya doa, doa Arafah. Beliau tidak menyebutkan doa apa saja, apa saja yang kau minta. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, dan yang dibaca yang paling baik oleh aku dan nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari itu hari pembebasan dari neraka, hari itu hari ampunan Allah SWT. Mau baca doa yang dibaca Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, silakan. Mau baca doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mau baca doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang jelas manfaatkan hari itu untuk bertakbir. Bertakbir. Karena mulai fajar itu bertakbir orang-orang. Untuk berdoa, untuk mohon ampun sama Allah SWT, dan jangan lupa untuk puasa. Barakallahu fiik. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi